dan kita bisa menyimpulkan bahwa tai ini adalah nasi. Dan ini penguasa ini, para kapitalis yang menggunakan media maupun kekuasaan, memaksa rakyat, hei, ini nasi, bukan tai, coba. Dan kita semua, ya, ini nasi, padahal tai, coba. Mengenai yang pertama tentang kalau analogi soal bis kemudian supir. Nah, kalau misalkan ada analogi lain, ada instrumen lain, yaitu adalah kepentingan modal. Yaitu karena setiap masing-masing perwakilan yang dianggap sebagai parpol ataupun dominan yang dikonsumsi oleh media arus utama itu, ternyata ada yang tidak terlihat, yaitu adalah para pemegang modal yang mengeluarkan kebijakan itu. Ya, berarti urusan substansialnya adalah urusan penguasaan modal, penguasaan aset, penguasaan lahan, ya kan itu urusan utamanya. Jadi berarti bukan negara. Ya, berarti bukan parpol, terima gelar. Berarti bukan caleg, orang yang ingin numpang dapat. Berarti bukan bupati, bukan gubernur, bukan menteri, bukan presiden, tapi agen-agen dari kapitalisme global di wilayah yang sedang menguasai apa namanya modal di Indonesia dalam kaitannya dengan global. Jadi ternyata ini pseudo negara, pseudo presiden, pseudo menteri, pseudo parpol, pseudo semua, pseudo demokrasi. Demokrasi kok pakai serangan fajar? Gimana? Kalau ulamanya ikutan bisa jadi pseudo ulama. Ya berarti pseudo ulama dong. Lah iya dong. Lah iya dong. Lah iya gimana? Memang gimana? Kan kita ini berpikirnya bukan identitas tapi berpikir akhlak atau fungsi gitu mas. Kan hidup ini bukan misalnya Anda maling, ya enggak dong, masa maling terus. Ya maling ketika mencuri. Anda haji, masa haji terus, haji ya ketika Anda di Mekah dong. Ketika Anda menjalankan rukun haji itu Anda haji. Seorang pelaku syariat haji. Begitu Anda selesai masuk bandara ya bukan haji. Ya tak? Loh, kenapa kalau memang haji itu selamanya, kenapa Anda enggak juga gelarnya lima? Syahid yang bersyahadat, musolli yang sholat, so'im yang puasa, muzaki yang berzakat, dan haji. Kenapa gelarnya lima kok cuma diambil satu? Karena hakikatnya kita itu enggak bisa berpikir terlalu statis. Ya kita statisnya seperlima. Ya, sebenarnya kita mau enggak mau berpikir dinamis. Jadi ulama itu bukan seseorang disebut ulama. Ulama adalah seseorang yang sedang melakukan keulamaan. Ini mestinya begitu kalau mau beneran. Tapi kan sekarang urusannya menjadi sesuatu, bukan jadi kan to be. Nah, ini kan pertanyaan itu kan abad 18 to be ini, 16 sampai 18. To be or not to be, that is the question, kata si Shakespeare. Sing penting kowe dadi apa? Sing cetha kowe kan gitu. Sekarang udah bukan gitu lagi. Dan enggak gitu lagi. Kowe ngelakoni apa? To do sekarang. Kamu ngelakoni apa? Enggak penting identitasmu. Kan gitu sekarang mestinya. Tapi kan sekarang kita masih hidup di abad 16. To be or not to be. Kan gitu. To be itu pun sudah dieliminir oleh Rendra menjadi mengada atau tak mengada. Dulu si Tresno Sumardjo menerjemahkan ada atau tak ada. To be sebenarnya kan menjadi atau tak menjadi. Oleh Rendra didinamiskan menjadi mengada atau tidak mengada. Jadi misalnya di kampung hari Minggu kamu mengada atau tidak mengada. Kamu melu maprasi kotoran apa tidak. Kamu ikut nyapu-nyapu apa tidak. Itu mengada atau tidak. Bukan menjadi atau. Kalau aslinya kan menjadi to be. Menjadi atau tak menjadi. Nah, itu kan sekian abad yang lalu. Sekarang sudah bukan. Ternyata kita sekarang masih berpedoman di situ. Jadi kita itu masih di abad 5 abad yang lalu, 7 abad yang lalu. Yang tubi. Mojopahit aja enggak gitu kok. Mojopahit aja enggak gitu. Sama dengan Diponegoro, kita kenal tubinya, tidak kenal tudunya. Bahwa Diponegoro adalah pahlawan nasional yang pakai gamis putih, serban panjang putih, ubel-ubel putih, kan gitu. Perjuangannya apa? Padahal itu kan saat dia perang. Perang ya udah, saya sudah ngalah. Saya sudah bijak, saya sudah mau menampung, tapi kalian tetap kurang ajar sama saya. Sudah kalau gitu perang kita. Nah, begitu perang dia ganti pakaian dong, masuk ke perang goyang ini iki ya mesti ganti sepatu, ganti kan gitu, ganti jin kan gitu. Nah, Diponegoro yang kita kenal adalah Diponegoro yang tudu ya, bukan tubi, tapi kita anggap itu tubi. Bahwa Diponegoro itu berpakaian kayak gitu padahal enggak. Bagi menurut ya bendina ya surjan, blangkon, iket, tiap hari ngelukis, nulis, bertani. Itu coba gimana Diponegoro aja ndak kenal kok ketuhanan yang Maha Esa. Pangeran. Coba. Jadi ini semua juga bukan kesedihan, bukan keberhatinan loh ya. Kita ini objektif aja menurut kita kayak gitu. Tapi tidak usah ada yang khawatir apa-apa karena kita tetap mencintai Indonesia, apalagi rakyatnya. Tanah airnya kita cintai, rakyatnya kita sayangi kan gitu. Kalau mencintai rakyat ya berarti mencintai presidennya. Siapapun yang jadi, setuju atau tidak setuju, tidak ada urusan. Sama dengan kamu toleran sama tetanggamu, kawin sama anak dari Sanggrahan atau Pasar Kembang, ya tidak apa-apa lah. Ya maksud kamu persoalkan. Ya tetap kita sayang dia sebatas yang kita mampu. Maksud semua kita persoalkan. Maka seandainya kalau presiden itu memang dianggap bagus, seharusnya yang tidak bisa dibatasi dua periode. Lah iya. Katanya cari presiden bagus, sudah bagus, kamu batasi dua periode. Gitu loh. Kan batasan itu kan ketidakpercayaan sebenarnya. Orang yang percaya kan tidak membatasi. Jadi kita itu memang kebingungan. Orang cerdas. Kita ini hidup itu seperti anak kecil, taman kanak-kanak ke pantai barang tritis. Kita tidak percaya. Jangan-jangan nanti mereka ke tengah-tengah itu mandinya. Nanti bisa kejeglung, bisa tenggelam ke dalam balung kan gitu. Kalau tiap hari kita harus secara dinamis, jangan terlalu lunas, terus meneruskan capek. Akhirnya kita pagari aja. Dan perantis kita pagari, anak-anak nonton dari balik pagar begini. Yang namanya pantai-pantai. Jadi resikonya adalah anak-anak tidak pernah berlatih berenang, tidak pernah berlatih bergaul dengan air. Kalau hidup adalah hukum, kalau agama adalah fikih, ya begitu jadinya. Artinya tidak ada kreativitas, tidak ada pemahaman, tidak ada dialektika, tidak ada silaturahmi yang konkret, tidak ada pergaulan dengan kehidupan yang nyata, kan gitu. Tidak ngerti nyiramin, menanam, dadak, bubut, sapiturutnya, tidak ngerti. Karena kita urusannya pager aja. Kan. Yang punya pengalaman salah. Jadi menurut saya harus ada inisiatif Allah, apa itu Imam Mahdi, apa itu Satrio Piningit beneran. Satrio Piningit itu kan bukan nama, itu kan sebutan bahwa dia disembunyikan. Rojulun Mahjub, gitu. Lelaki atau pendekar yang masih disembunyikan. Gitu. Jadi jeneng, jadi nama bagaimana sih? Yuk umur diarani. Lah iya, kita itu pokoknya anulah. Kita ini pokoknya pelanggan Honda, meskipun Yamaha atau Kawasaki loh. Yang penting Honda mau apa? Honda saya Yamaha. Kalau KR saya Kompas itu lama. Blue jean saya biru. Jadi kalau memang Imam Mahdi atau Satrio Piningit tadi diibaratkan terbang gitu ya, itu kan butuh landasannya. Kalau dulu saya enggak, dulu saya berpikirnya tidak sampai vulgar begitu. Tapi sekarang ini jadi ikut vulgar. Ini kalau enggak langsung terbang dari langit dilihat setiap orangnya enggak percaya mereka. Enggak percaya mereka. Yang mereka percaya itu mereka itu terdidik oleh kebohongan yang terus-menerus. Ya, rakyat kita itu ya. Saking kuatnya rakyat ya. Dulu makan nasi terus nasi jelek, terus agak nasi, terus nasi campuran, terus lama-lama bukan nasi, lama-lama tai. Ibarat ya, ini simbolnya. Tapi rakyat itu meskipun agak bukan nasi, tetap dia bisa nganggap itu nasi. Fine. Kita nasi-nasikan lah. Ya sudah, dianggap nasi aja. Kan kita mampu seperti itu secara mental. Bahkan secara fisik mampu. Terus lama-lama makan tai. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa tai ini adalah nasi. Dan ini penguasa ini, para kapitalis yang menggunakan media maupun kekuasaan, memaksa rakyat, hei, ini nasi, bukan tai, coba. Dan kita semua, ya, ini nasi, padahal tai, coba. Sebegitu sekarang kita. Ini demokrasi, padahal bukan. Ini negara, padahal bukan. Ya, jadi itu loh. Saking hebatnya bangsa Indonesia, tai pun disuruh bilang nasi, nasi. Saking hebatnya kita. Maka kalau menurut teori Sabrang kan sekarang ini kan rakyat kuat, negara lemah. Negara lemah aja tidak diberontak oleh rakyat. Kenapa? Saking kuatnya. Kalau orang tidak, kalau orang gampang kesakitan kan dia berontak, Mas. Anda dipijit aja. Kalau Anda gampang kesakitan, kaki Anda begini. Tapi karena Anda itu tahan sakit, tenang aja, enggak ada apa-apa. Jangan dipikir lemah, itu karena kuat. Rakyat kita sangat kuat. Rakyat kuat, negara lemah. Seharusnya besok itu rakyat kuat ini melahirkan negara yang kuat, pemerintah yang kuat. Gitu. Berikutnya nanti, ini entah 2 dekade, 3 dekade, enggak tahu. Berikutnya nanti, karena negara kuat, rakyat kuat. Lama-lama karena negaranya sudah kuat, rakyatnya melemah. Nanti berikutnya rakyat lemah, negara juga lemah. Tapi setelah negara lemah, rakyat akan jadi kuat lagi seperti sekarang. Siklusnya seperti itu. Tapi itu siklusnya bisa 100 tahun, bisa 200 tahun. Tergantung frekuensi persoalan yang dilewati. Kita mau latihan seperti Maeso Jenar 6 tahun untuk jadi pendekar setingkat Pasingsingan Muda atau setingkat Pandanalas. Atau kalau pakai Nogososro ya, atau cukup 3 bulan didadar oleh Kebukan Nigoro, 3 bulan dia langsung naik, sudah melebihi Pandanalas, melebihi apa, Aryo Dipoyono, sudah melebihi Simorodro, melebihi siapa, melebihi pendekar-pendekar tua yang dasar, dan dia hanya sedikit di bawah Pasingsingan Tua. Nah, artinya bangsa itu bisa cepat menjadi besar tergantung jenis pengalamannya. Kan gitu. Nah, kita jangan menunggu zaman kalau kita ini. Kalau kita nunggu zaman ya enggak telaten ini ya. Ini iramane keroncong begini. Enggak matang-matang kita. Sekarang juga kita harus matang. Termasuk untuk bahagia sekarang juga harus bahagia, jangan nunggu negara. Kalau perlu kita mensedekahkan kebahagiaan kepada negara dan alhamdulillah sudah kita lakukan. Siapapun yang ketemu kita bahagia. Semua acara yang di Makian semua bahagia. Dan karena bahagia maka mereka merasa nyaman. Karena mereka merasa nyaman, mereka saling mengamankan satu sama lain. Jadi tidak ada kriminalitas, tidak ada ketidakjujuran. Bahkan anak kecil, bayi-bayi juga sampai jam 3. Lumayan kita sumbang kebahagiaan. Itu sebenarnya untuk membeli kepada Allah. Ya Allah, mbok sampean kasih keajaiban. Ini saya beli pakai Makian ini loh. Sudah saya mau disalami 700 orang, wis tak SMI itu kabeh, tak sebul kabeh banyune. Sudah saya sabar sampai akhir dan saya tidak akan capek. Tidak akan capek, tidak ada capek, tidak ada berkurang. 1 cc energi tidak akan berkurang. Itu semua dalam rangka badai tumbas. Ajubah. Saya mau, mbok saya tumbas, didoli, tidak ada bahasa Indonesianya ya. Didoli itu artinya kalau kita beri nasi, didoli sego, Mas. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan berarti terbalik, dijuali, tidak cocok. Kita bisa membeli, sana menjual, dijuali, didoli. Nah Allah kita mohon ngedoli keajaiban. Dan saya punya penglihatan, sebenarnya tidak usah Imam Mahdi datang dari langit. Sebenarnya cukup keajaiban-keajaiban tingkat tingkat Nabi Musa aja. Itu pun enggak usah sampai yang laut. Cukup tongkat, cukup telapak tangan itu tok sebenarnya bisa asal di manage dengan benar. Kalau tidak ya kita harus tetap hasbunallah wa ni'mal wakil, mau gimana lagi?